Mitra bisnis meski primadona investasi di Indonesia masih dipegang oleh sektor yang berhubungan dengan sumber daya alam, makin tingginya perkembangan ekonomi Indonesia dan meningkatnya pendapatan masyarakat, semacam ada tren investasi baru yang berkembang akhir-akhir ini. Sektor tersebut adalah pariwisata atau turisme. Tidak heran, banyak realisasi investasi di daerah dan sejumlah kota-kota besar di luar Jakarta berupa pembangunan hotel atau akomodasi pendukung wisata di suatu daerah. Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung dengan ekonom Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana pandangan Anda tentang perubahan tren investasi semacam ini? Saya setuju sekali, Mas. Ini pertanyaan penting. Karena begini, satu fenomena yang muncul di Indonesia yang mungkin 15 tahun lalu nggak ada ya, itu adalah munculnya fenomena kelas menengah. Kelas menengah itu cirinya, dia mulai bergeser konsumsinya dari yang dia perlu, dia butuh menjadi yang dia mau. Contohnya ya, kalau dulu kita makan sekedar ada makanan kan, tapi kalau sekarang kita makan, kita mulai quote unquote tuh genit, dalam arti kata makanannya harus enak, tempatnya harus enak. Dulu acara TV ya memasak, belajar memasak beneran, tetapi sekarang itu ada yang namanya master chef, di mana itu adalah bagian dari gaya hidup kan. Nah, orang kalau bisa masuk dari gaya hidup itu kan part bahwa dari yang namanya lifestyle, bahwa hidupnya sudah jauh lebih makmur kan. Kalau enggak, dia nggak bisa afford begitu. Makanan asal ada aja. Banyak masih di masyarakat kita yang makanan sekedar ada aja. Lantas, bagaimana menjelaskan korelasi antara naiknya kelas menengah dan industri turisme atau pariwisata, Mas? Kalau dia sudah masuk di dalam fenomena yang disebut sebagai middle class, kelas menengah, lifestyle, maka turisme itu adalah part bagian dari itu. Orang tuh kalau miskin sekali, nggak punya luxury kemewahan untuk traveling lah. Tapi sekarang, kalau kita lihat traveling gitu, itu kita lihat misalnya wisatawan dari domestiknya sudah mulai banyak. Ada fenomena di beberapa kota besar, bahkan keluarga-keluarga kadang-kadang dia tinggal di kota itu, tapi kalau weekend dia nginep di hotel, ya kan? Ini fenomena ini 10-15 tahun lalu ada tapi kecil sekali. Sekarang mulai umum. Anda lihat kalau lebaran deh, pembantunya nggak ada, dia nginep di hotel. Ini hanya bisa muncul kalau fenomena middle class-nya ada. Nah, sejalan dengan naiknya income per capita, dia menjadi middle class, menjadi lifestyle, maka demand untuk turismenya juga naik. Itu yang kemudian dimanfaatkan oleh industri turisme. Ya, sektor turisme ini kemudian mengalami peningkatan. Di sisi lain, dengan growing middle class di Asia, kita lihat turis-turis datang dari mana. Ini yang disebut sebagai orang kaya baru. Kita ketemu di banyak tempat di Bali. Orang-orang kan dari mainland. Maka dengan sendirinya permintaannya itu. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.